إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنهي الدين أعزني الله وإياكم. Kita akan melanjutkan pelajaran sirat nabawi yang kita ambilkan dari kitab Rawdatul Anwar di siratin Nabi Al-Mukhtar. Kita masih pada Ghazwatu Khaibar, perang Khaibar. Abu Hurairah, pada perang Khaibar ada al-mubarazah antara jagoan-jagoan ataupun enam jagoan-jagoan kafir dengan pahlawan muslim. Di antara jagoan kafir yang menantang untuk bermubarazah tanding satu lawan satu adalah Marhab. Siapa sahabat yang berhasil dibunuh oleh Marhab? Hurairah. Siapa sahabat yang berhasil dibunuh oleh Marhab? Kasah Prabu, siapa sahabat yang berhasil dibunuh oleh Marhab? Amir Ibnul Aqwa. Amir Ibnul Aqwa. Kemudian Khalid, siapa yang membunuh Marhab? Siapa yang berhasil membunuh Marhab? Ja'far, siapa yang berhasil membunuh Marhab? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat yang lain, siapa yang membunuh Marhab? Habib Muhammad bin Maslamah. Kemudian setelah Marhab meninggal dunia, mati, maka muncullah saudaranya yang bernama Yasir. Nah, kemudian tantangan Yasir dihadapi, disambut oleh sahabat yang mulia Az-Zubair Ibnul Awam radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu ikhwan hajjan rahimani wa rahimakumullah, ibunya yang bernama Sofiyah bintu Abdul Muttalib mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayaktulu ibni, apakah dia yang akan membunuh anakku? Maka kata Rasulullah, bal ibnuk yaktulu, bahkan anakmulah yang akan membunuh dia. Nah, sampai di situ pertemuan yang sebelumnya. Qala rahimahullahu taala, thumma daral qitalul marir. Kemudian terjadilah peperangan, pertempuran yang sangat sengit. Kemudian terjadilah pertempuran yang sangat sengit, Al-Marir. Al-Qitalul Marir. Pertempuran yang sangat sengit, yang sangat dahsyat. Qutila fihi 'adadun min suratil yahud. Terbunuh pada pertempuran tersebut beberapa orang pimpinan orang-orang Yahudi. Terbunuh sejumlah pimpinan-pimpinan Yahudi. Wanharat ma'nawiyatuhum, dan menjadi lemahlah, menjadi kendorlah semangat mereka. Fankasyafu an mawakifihim, maka mereka pun mundur dari posisi mereka. Mereka pun mundur dari posisi mereka. Watabi'ahumul muslimun hatta dakhalu al-hisna bil quwwah. Kemudian mereka diikuti oleh kaum muslimin sampai mereka masuk benteng dengan kuat. Wan hazama al-yahud ila al-hisn alladhi yalihi. Dan orang-orang Yahudi itu berlari menuju benteng yang setelahnya. Wa huwa hisnu sa'ab, yaitu hisnu as-sa'ab, benteng sa'ab. Wa qad ghanima al-muslimuna min hisni na'im kathiran min at-ta'am wat-tamr wat-tila. Dan kaum muslimin sungguh mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari benteng Na'im berupa makanan, kurma-kurma dan juga senjata. Thumma hatara al-muslimuna hisna as-sa'ab tahta qiyadatil Hubab ibn al-Munzir. Tahta qiyadatil Hubab ibn al-Munzir. Kemudian kaum muslimin mengepung benteng Sa'ab di bawah kepemimpinan Al-Hubab ibn al-Munzir radhiyallahu anhu. Al-Hubab bintul bin al-Munzir. Wadama al-hisaru 3 ayyam. Dan pengepungan tersebut, pengepungan terhadap benteng tersebut berlangsung 3 hari. Selama 3 hari. Wa fil yawmi tsalitsi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fathi wal ghanimah. Dan pada hari yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mendapatkan kemenangan dan ghanimah. Thumma nadaba al muslimin bil hujum fahajamu bi siddah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak, mengasung kaum muslimin untuk melakukan penyerangan. Bilhujum, melakukan penyerangan. Fahajamu bisiddah, maka mereka pun menyerang dengan dahsyat. Wa waqa'al birazu wal qital. Dan terjadilah padanya al-biraz, pertempuran dan juga peperangan, perang tanding. Wadarat ma'rakatun 'anifatun intahat bihazimatil yahud. Dan terjadilah peperangan yang sangat sengit, yang sangat dahsyat, yang berakhir dengan kekalahan orang-orang Yahudi. Setelah peperangan yang sangat dahsyat, yang sangat sengit, berakhir dengan kekalahan orang-orang Yahudi. Waftataha al-muslimuna al-hisna qabla an taghruba asy-syamsu. Dan kaum muslimin berhasil membuka benteng sebelum terbenam matahari. Kaum muslimin berhasil membuka benteng Sa'ab sebelum terbenam matahari. Fawajadu fihi ghanaima katsiratan min at-ta'am. Maka mereka mendapati pada benteng tersebut ghanimah yang sangat banyak berupa makanan. Wa kana aktsarul husuni ta'aman wa wadikan. Dan dia, yakni Hifz Sa'ab, aktsaru al-husun, benteng yang paling banyak persediaan makanannya dan yang paling banyak apa? Wadikan. Ini susu yang dibekukan, keju. Nah, wa'allamaha ghina'an lil muslimin. Dan benteng Sa'ab inilah yang paling besar memberikan kecukupan kekayaan kepada kaum muslimin. Wa kanal muslimuna qabla dzalika fi maja'atin syadidatin. Sementara kaum muslimin sebelum itu mereka berada pada kelaparan yang sangat. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka sampai mengepung 20 hari. Mengepung 20 hari sehingga mereka kelaparan, para sahabat radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum ajma'in. Hatta zabaha nasun al-humura. Karena lapar yang sangat, manusia ketika itu, para sahabat menyembelih keledai. Menyembelih apa? Keledai. Keledai mereka disembelih. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumiha. Maka Rasulullah sallallahu pada saat itu melarang dari memakan daging keledai. Ini keledai zina. Al-himarul ahliyah. Al-himarul ahliyah. Keledai zina. Wa amara bil qudur fa ukiat. Maka beliau pun memerintahkan untuk panci-pancinya itu ditumpahkan. Wa umira bil qudur wa amara bil qudur, dan beliau memerintahkan untuk panci-pancinya fa ukiat, untuk ditumpahkan. Wa hiya mansubatun 'alan niran tutbahu fiha tilkal luhum. Dalam keadaan panci-panci tersebut sudah ditaruh, sudah di apa? Ditaruh, dijerang di atas api. Yang dimasak pada periuk-periuk tersebut daging keledai tersebut. Disebutkan dalam Zadul Ma'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat memasak sesuatu dengan periuk-periuk mereka, beliau mengatakan, apa yang kalian masak? Kalian memasak apa? Maka mereka mengatakan bahwasanya kami memasak keledai. Maka Rasulullah SAW melarang mereka untuk memakan daging keledai dalam keadaan sedang dimasak. Maka langsung mereka semuanya menumpahkan periuk-periuk mereka, kuali-kuali mereka dalam keadaan padanya ada keledai yang sedang dimasak, daging keledai yang sedang dimasak. Ini menunjukkan betapa bersegeranya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan posisi mereka sedang kelaparan. Dalam keadaan posisi mereka majaatin syadidatin dalam kelaparan yang sangat. Yang ini menunjukkan kepada kita ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah, keledai itu tadinya halal. Ini menunjukkan bahwasanya qabla dzalika, yakni qabla Khaibar, sebelum perang Khaibar, keledai itu adalah halal. Nah, keledai itu halal. Makanya para sahabat memasaknya karena mereka memahami keledai itu adalah halal. Tetapi pada perang Khaibar ini diharamkan ke keledai, yakni keledai zina. Pada perang Khaibar ini pula ya kana bin rahimani wa rahimakumullah diharamkannya nikah mut'ah. Pada perang Khaibar ini pula lah 6. Tahrimu nikahi al-mut'ah. Haramnya diharamkan pada perang Khaybar inilah nikah mut'ah. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah? Wala dal yahudu bi qal'ati Zubair, dan orang-orang Yahudi pun setelah mereka kalah di Hisnus Ta'ab, mereka berlindung di benteng Az-Zubair. Benteng Az-Zubair wa tahaffanu fiha, dan berlindung padanya. Wa hiya salithul hudud wa akhiruha fi syatrin Nabah. Dan dia, benteng Az-Zubair itu adalah benteng yang ketiga dan benteng yang terakhir di wilayah Nabah. Benteng yang ketiga dan yang terakhir di wilayah Nabah. Ammal muslimun fafaradu alaihimul hisar. Maka kaum muslimin pun melakukan pengepungan terhadap mereka kepada benteng Az-Zubair. Wa bil yaumir rabi, dan pada hari yang keempat, dalla yahudiyun ala jadawili ma'in. Pada hari yang keempat, seorang Yahudi menunjukkan kepada aliran atau anak sungai, jadawili ma'in, aliran anak sungai, karena yastaski min hal yahud, yang dari aliran sungai tersebutlah orang-orang Yahudi minum darinya, mengambil air darinya. Faqata'a al muslimuna anhum, maka kaum muslimin pun memotong aliran air tersebut dari mereka. Fakhoroju waqatalu qitalan shadidan, maka karena sumber air mereka terputus, orang-orang Yahudi pun keluar dan berperang dengan peperangan yang sengit, yang dahsyat. Thumma inhazamu ila syatrin ila syatris syaq wa tahaqqanu bihisni Ubay. Kemudian mereka kalah, orang-orang Yahud, dalam peperangan tersebut, ataupun lebih tepatnya mereka mundur ke wilayah Syak. Mereka mundur, lari ke wilayah Asyak dan berlindung di benteng Ubay. Alif, siapa nama orang Yahudi yang memberitahukan rahasia sumber airnya orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa namanya? Namanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, namanya adalah Azal. Azal. Ain, Zai, Alif dan Lam. Azal, Yahudi, seorang Yahudi yang memberikan ditahukan sumber air yang didapat oleh orang Yahudi kepada Rasulullah adalah Azal. Disebutkan oleh Al-Waqidi tentang perpindahan orang Yahudi ke benteng Az-Zubair tadi. Setelah benteng Naim, mereka ke benteng apa? Ta'ab. Setelah As-Ta'ab ke benteng Az-Zubair. Nah, hisnin mani'in fi ra'ti kullah. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal mengepung benteng tersebut selama 3 hari. Fa ja'a rajulun minal yahudi yuqalu lahu Azal. Maka datanglah seorang dari kalangan Yahudi yang bernama Azal. Yang bernama Azal, zainya panjang. Faqala ya Abul Qasim, maka orang Yahudi tersebut mengatakan, wahai Abul Qasim, innaka law aqamta shahran ma balu innalahum syaraban wa uyunan tahtal ardi, yakhrujuna bil lail fayashrabuna minha thumma yarji'una ila qal'atihim fayamtani'una minka. Kata orang Yahudi ini, Azal wahai Abul Qasim, sungguhnya engkau seandainya engkau tinggal sebulan di sini ngepung mereka, mereka enggak peduli. Seandainya engkau sebulan pun mengepung mereka, mereka enggak peduli, enggak bakal keluar. Kenapa? Dikarenakan mereka memiliki sumber air. Lahum syaraban wa uyunan. Sumber air dan mata air yang terletak tahtal ardi, di bawah tanah. Yang ada di bawah tanah. Mereka keluar di malam hari, kemudian minum darinya. Kemudian mereka kembali ke benteng, dan mereka berlindung di benteng tersebut dari engkau. Maka orang Yahudi tadi yang bernama Azal mengatakan, fa in fata'ta mashrabahum 'alaihim asharu laka. Kalau engkau memotong aliran air sungai, anak sungai tempat mereka minum, niscaya mereka akan keluar kepadamu. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma'ihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan menuju sumber air mereka. Faqata'ahu alaihim, kemudian memutus sumber air tersebut dari mereka. Falamma kutia alaihim, maka tatkala diputus sumber airnya, kharaju, maka mereka pun apa? Berperang. Faqatalu ashaddal qital, mereka berperang dengan peperangan yang sangat sengit. Dan pada peperangan ini terbunuhlah beberapa orang muslimin, begitu juga sekitar 10 orang Yahudi. Beberapa orang, 3 sampai 9 nampaknya dari kaum muslimin, sementara orang Yahudi itu 10 orang. Ini di antara kejadian pada perang Khaybar, terkhusus ketika pengempungan Rasulullah SAW terhadap benteng Qal'atu Az-Zubair. Ini sekali lagi sering kita sampaikan, menunjukkan ikhwan fil rahimani wa rahimakumullah, nam in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian. Nah, lalu ataupun banyak kejadian-kejadian ikhwan fil rahimani wa rahimakumullah yang di luar dugaan ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menolong, di mana Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Ini pada pengepungan ini yang sulit, mereka tahu-tahu ada orang Yahudi yang memberi tahu. Begitu juga ketika perang Ahzab ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang menjadi sebab porak-porandanya kaum kafirin, terkhusus enam semangat mereka adalah muncul siapa? Nu'aym bin Mas'ud yang dia mendatangi setiap kabilah, melemahkan semangat mereka sebelum tentunya tenda-tenda Abu Sufyan dan pasukannya diterpa angin yang sangat kencang, kemudian hancur semuanya, roboh semuanya. Allah Subhanahu wa taala selalu akan menolong hambanya, dan terkadang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pertolongan terhadap dakwah, pertolongan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu munculnya dari orang-orang fajir. Ulangi. Terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu munculnya dari orang-orang fajir, bukan orang-orang yang mengikuti dakwah, bukan orang-orang yang taklim dan seterusnya, tapi justru dari orang yang mungkin tidak pernah dia taklim sama sekali. Mungkin dari orang awam, mungkin dari orang yang tidak begitu kita kenal, tahu-tahu menolong ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terjadi karena fitnah azan ya Allah wa iyyakum, seperti apa yang terjadi tentunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melindungi beliau adalah seorang yang kafir, bukan seorang yang fajir semata, tapi kafir Abu Thalib paman beliau yang menyebabkan orang-orang Quraisy segan untuk mengganggu beliau. Dan sekian banyak kejadian yang telah berlalu rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kalau kita melihat kisah Nabiullah Shu'aib alaihi salam. Nah, kisah Nabiullah Shu'aib alaihi salam yang beliau berdakwah kepada kaum Madian. Nah, kaumnya sudah sangat kesal. Nah, marah dengan Nabiullah Shu'aib. Tapi yang menyebabkan mereka tidak berdaya untuk mengganggu, membunuh Nabi Shu'aib adalah kabilahnya. Kabilahnya Nabiullah Shu'aib. Yang mereka tidak beriman kepada Nabiullah Shu'aib. Tetapi apa? Mereka disegani sehingga orang-orang tidak berani untuk mengganggu Nabiullah Shu'aib. Kenapa? Karena kabilahnya, karena sukunya, yang sukunya ini kabilahnya juga tidak beriman. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala banyak jalan ketika Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya. Terkadang apa? Bi rajulin fajir. Dan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Allah Subhanahu wa taala terkadang menguatkan atau menolong agamanya dengan rajulun fajir. Mereka mengatakan apa? Walaula rahtuka la rajannas. Nah, orang-orang kafir ketika itu mengatakan kepada Shu'aib, walaula rahtuka la rajannas. Kalau bukan karena sukumu wahai Shu'aib, kalau bukan karena kabilamu, kami telah merajam engkau. Kami telah membunuh engkau. Maksudnya apa? Orang-orang kafir, musuh-musuhnya Nabiullah Shu'aib tidak berani membunuh Nabiullah Shu'aib, merajam Nabiullah Shu'aib, karena apa? Dia memiliki kabilah, suku, karena fidin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kabilahnya, sukunya juga tidak menerima dakwah Nabiullah Shu'aib. Ini karena fidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga orang Yahudi ini, wallahu'alam, tidak disebutkan dia ini masuk ke dalam Islam. Saya ulangi, disebutkan dalam sini wallahualam kalau dari riwayat yang lain dia masuk ke dalam Islam, disebutkan di sini beliau orang ini tidak masuk ke dalam Islam. Dia mengatakan ya Abul Qasim. Dia mengatakan ya Abul Qasim. Tidak disebutkan bahwasanya dia masuk ke dalam Islam. Maka itulah yang fana fidin rahimani wa rahimakumullah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama Allah dengan orang yang mungkin dia tidak beriman, bahkan apa, dia kafir, tetapi dia menjadi pertolongan terhadap wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan bahasanya apa, terkadang ini menunjukkan sekali lagi falafidin rahimani wa rahimakumullah, itu dengan mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau menolong hamba-hambanya. Kemudian falafidin azani Allah wa iyakum. Di dalam perang Khaybar ini ada juga kejadian yang lainnya. 6. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng Al-Qamus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng Al-Qamus itu selama 20 hari. 6, yang 20 hari benteng Qamus. Rasulullah SAW mengepung benteng Al-Qamus selama 20 hari. Dalam riwayat 14 hari. Nah, dan di sana itu sangat panas, sangat panas. Wajah Abdun Aswadun Habasyun min ahli Khaybar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kejadian pada perang Khaybar ketika terjadi pengepungan, datang seorang budak hitam, Habasyun dari Habasyah, min ahli Khaybar, yang termasuk penduduk Khaybar. yang termasuk penduduk Khaybar. Wa kana fi ghanamin li sayyidihi. Dia sedang mengembalakan kambing tuannya. Dia berada di tengah-tengah kambing tuannya. Falamma ra'a ahla Khaybar qad akhadhu silah, maka tatkala budak hitam ini yang sedang mengembalakan kambing tuannya melihat orang-orang Khaybar sungguh telah mengambil senjata, sa'alahum ma turidun, maka budak hitam ini bertanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Kenapa kok kalian megang senjata? Qalu, mereka mengatakan, nuqatilu hadzal ladzi yaz'umu annahu nabi, kami megang senjata ini ingin memerangi orang yang mengaku menjadi nabi. Kami ingin berperang dengan orang yang mengaku menjadi nabi. Subhanallah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hidayah. Tidak ada yang tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mau memberikan hidayah. Naam, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Terkadang hidayah itu, ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, datang dengan perkara yang kelihatannya remeh. Ketika dijelaskan, ketika dia bertanya, kenapa kalian memegang senjata? Orang-orang Yahudi mengatakan, apa, kami akan berperang dengan seseorang yang dia mengaku bahwasanya dia seorang nabi. Fawaqa'a fi nafsihi zikrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tertancap di benak budak hitam ini ketika mereka menyebut nabi. Ketika mereka menyebut nabi, kami ingin memerangi seseorang yang dia mengaku menjadi nabi. Tertancap nabi. Nah, fa aqbala bi wanamihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kambing-kambingnya. Kambing-kambing yang banyak yang digembalakan. Nah, faqala, maka dia mengatakan, madza taqul wa ma tad'u ilaihi, apa yang engkau ucapkan dan apa yang engkau dakwahkan. Naam, apa yang engkau ucapkan dan apa yang engkau dakwahkan, kata budak ini. Qala, maka dia mengatakan, ad'u, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ad'u ilal Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa an la tu'bada illallah. Aku menyeru kepada Islam dan menyeru supaya engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, dan tidaklah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dengan jawaban ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, budak tadi mengatakan, famali in syahidtu wa amantu billahi azza wa jal. Nah, dia mengatakan, apa yang aku dapatkan kalau aku bersaksi dan aku beriman kepada Allah azza wa jal. Qala, maka dia mengatakan, Rasul mengatakan, lakal jannah in mitta ala zalika, engkau akan mendapatkan surga kalau engkau mati di atas hal tersebut, di atas syahadah dan di atas persaksian dan di atas iman. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Budak hitam tadi itu masuk ke dalam Islam. Qaluma qala ya nabi Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya, sudah masuk dalam Islam, panggilannya ya Nabi ya Allah. Kalau tadi tidak ada panggilan ya Nabi Allah, cuma mengatakan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau dakwahkan. Inna hadzal ghanam indi amanah. Sesungguhnya kambing-kambing ini adalah amanah di sisiku. Maknanya apa? Ini bukan punya saya, ini milik tuanku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Oh, akhrijha, min indika warmiha bil habba. Nah, usirlah kambing-kambingmu itu dari sisimu, ini bentaklah dia, usirlah dan lempari dia dengan kerikil-kerikil. Hasba. Fa innallaha sayu'addi 'anka amanataka. Maka sesungguhnya Allah akan menunaikan amanahmu dari. Fa fa'ala, maka budak itu pun melakukannya. Faraja'atil ghanamu ila sayyidiha, maka kambing-kambing itu pulang sendiri ke tuan-tuannya. Cuma dilempari kerikil-kerikil, jalan sendiri ke tuan-tuannya. Fa'alimal Yahud, fa'alimahul Yahudi, maka orang Yahudi mengetahui, orang Yahudi tersebut mengetahui, anna ulamahu qad aslama, bahwasanya budaknya telah masuk ke dalam Islam. Ini khana bin rahimani wa rahimakumullah, ya lagi al-hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa taala, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Naam, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Setelah dia masuk ke dalam Islam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi fa wa'adhahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah manusia dan menasihati mereka, wa hadhahum 'alal jihad, dan menyemangati mereka untuk berjihad. Falamma iltaqal muslimun wal yahud, maka tatkala kaum muslimin dan orang-orang Yahudi berjumpa, bertempur, kutila fiman kutilal abdul aswad. Ternyata di antara pasukan muslimin yang terbunuh adalah apa? Budak hitam tersebut. Al Abdul Aswad, budak hitam tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fahtamalahul muslimun ila mu'askarihim. Maka kaum muslimin membawa budak hitam tersebut ke tempat perkemahan mereka, wa udkhila fil fustat. Kemudian dimasukkan ke kemah. Faza'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'a fil fustat. Dan maka mereka mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat ke dalam kemah. Tsumma aqbala 'ala ashabihi wa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabatnya, wa qala, dan mengatakan, laqad akramallahu hadzal 'abda wa saqahu ila khairin, wa laqad ra'aitu 'inda ra'sihi ithnataini min al-huril 'ain wa lam yusalli lillahi sajdatan qat. Insyaallah. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah telah memuliakan hamba ini, hamba yang hitam tadi, budak hitam tadi. Sungguh-sungguh Allah, kata Rasulullah, telah memuliakan budak hitam ini, wasaqahu ila khair, dan Allah telah mengarahkannya kepada kebaikan. Dengan sebab sekedar apa? Dia bertanya, kalian mengapa bawa senjata? Dibawa kepada kebaikan. Nah, begitulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan perkara-perkara yang terkadang dia tidak menyangka kalau itu merupakan jalan hidayahnya dia. Begitu juga wal'iyadzubillah, terkadang orang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak menyangka bahwasanya itu adalah jalan yang menuju kesesatan. Nah, ini kalau mau diceritakan alangkah banyaknya contoh-contohnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa? Imran bin Hittan, kemudian Abdurrahman bin Muljim. Nah, yang mereka ini masya Allah dahulunya adalah Imran bin Hittan, seorang ahli hadis. Abdurrahman bin Muljim termasuk utusan Umar untuk mengajari manusia Al-Quran, tetapi terfitnah dengan seorang wanita, terfitnah dengan pemikiran Al-Khawarij. Sesat. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh Allah telah memuliakan budak hitam ini dan telah mengarahkan, mengarahkan dia, membimbing dia kepada kebaikan. Dan sungguh kata Rasulullah SAW, aku melihat di sisi kepalanya dua orang bidadari. Aku melihat di sisi kepalanya dua orang bidadari yang bermata jeli, yang bermata indah. Nam walam yusalli lillahi sajdatan qat, dalam keadaan dia ini belum pernah sholat sekali sekalipun. Belum pernah sholat satu sujud sekalipun, belum pernah. Masuk Islam, kemudian apa? Berperang, meninggal dunia, dia mendapatkan dua orang al-hurul ain. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman bahwasanya masing-masing penduduk surga itu ikulli wahidin minhum zaujatan, masing-masing mendapatkan dua orang istri bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ini khairun rahimani wa rahimakumullah, di antara kejadian pada perang Khaibar. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya mujibal sa'ilin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.